tanda janji datang. Mana rani hati denai konan sadang lama. Denai ditinggalkan kasih pai jo urang. Hancurlah hatiku di dalam lara muarada.